Soalan mali berapa Allah Ta'ala aslun. Lihat buah, baru datang. Rehan, baru datang. Masya Allah. Enak aja. Ulangi lagi. Pulang kamp. Saya kasih pulang antum buat. Tinggal di luar saja. Aslun. Wal aslu ayyaliya amilah. Raqada yata'akhar. Jawazan. Nah. Walakada ja'a ala fir'aunan nuduru. Wa kama ata rabbahu Musa ala qadarin. Wa wujuban. Nah, wa idh batala Ibrahima rabbuhu wa darabani Zaidun wa qad yajibu ta'khirul maf'ul. Ah, ini masalah lain lagi, sudah dulu. Kita lah terjemah lihat dulu yang ini. Wal aslu asalnya ayyaliya amiluhu. Ayyaliya, yaliya maksudnya waqa' ba'dahu mubasyarah. Terletak setelahnya langsung. Asal dia fa'il maksudnya. Asalnya fa'il yaliya amilahu. Datang langsung setelah amilnya. Itu artinya yaliya. Paham Ismail? Jangan baca sendiri Ismail. Tidak paham ini yaliya nanti. Apa artinya yaliya Ismail? Terletak langsung setelahnya. Dari mana antum tahu? Nah itu. Dari yang saya bilang tadi. Saya tahu dari guru. Tadi Ismail bilang, antum dengar rekaman Ismail? Tidak, saya baca sendiri saja, kan ada caranya. Tidak cukup, tidak bisa orang baca sendiri kalau baru belajar. Harus ada guru, hati-hati, banyak sesat. Pak Ismail, kan kita tidak tahu ini makna yaliya apa kalau tidak ada guru sebelumnya bilang. Kecuali antum bahasanya sudah tinggi, buku yang lain, baca sendiri. Bahasanya, buku bahasa maksudnya. Misalnya nanti kan banyak buku bahasa, kita bahasa sudah sampai tinggi. Ada buku bahasa yang lain, baca sendiri, tidak ada masalah, karena tidak jauh itu dari. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, jangan coba baca sendiri. Dah? Nah, itu tidak paham nanti. Paham saudaraku Ismail? Iya. Jadi dia terletak langsung setelah amilnya. Tapi kata beliau, itu asal, asal. Waqada yata'akhor, kadang dia diakhirkan. Apa artinya diakhirkan? Maksudnya tidak terletak langsung setelah amil. Tapi ada yang lain dulu, baru fa'il. Paham gak ini? Yang jelaskan kalau ada amil, ada fi'il, pasti ada apa? Ada fi'il, pasti ada apanya? Fa'ilnya, walaupun letaknya di butong sana. Tidak apa-apa, yang penting apa? Yang penting harus ada. Paham ini? Yang penting harus ada. Adanya ini, bisa langsung setelahnya, bisa juga apa? Diakhirkan darinya, yaitu ada dulu yang lain, baru ada dia, baru ada fa'ilnya. Nah contoh jawazan, bisa jawazan hukumnya boleh diakhirkan, boleh juga diawalkan, tidak ada masalah. Contoh walaqad ja'a ala fir'auna nuduru, ja'a fi'il, ya mana fa'ilnya? Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? An-nuduru. Paham ini? An-nuduru. Itu fa'ilnya. Dia letak diakhirkan dari? Diakhirkan dari? Amilnya. Karena sebelumnya ada ala dan fir'aun. Jelas ini? Boleh antum katakan selain dari Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak boleh diubah. Antum boleh antum katakan pada selain Al-Quran. Kita katakan apa? Walaqad ja'a an-nuduru ala fir'aun. Jelas kan? Jelas ini? Masya Allah. Ini boleh saja. Demikian pula ini. Kama ata rabbahu Musa. Kama ata rabbahu Musa ala qadari. Perhatikan kata. Ata rabbahu Musa. Musa apanya? Fa'ilnya. Paham gak ini? Fa'ilnya. Rabbahu apanya? Maf'ulnya. Boleh gak itu? Boleh. Tapi ini masalahnya. Domir kembali ke Musa. Gimana ini? Ini contoh agak masalah sedikit. Iya. Rabbahu hu kembali ke siapa? Musa. Nah Musa setelahnya. Biasa kan domir kembali ke sebelumnya. Gimana ini? Hah? Hah? Darurat. Sembarang ngomong. Bukan darurat. Tidak semuanya begitu jawabannya. Dia lihat syair langsung bilang apa? Darurat. Paham kan? Tidak. Ini boleh karena Musa asalnya sebelum dia. Kan boleh domir kembali ke yang setelahnya lapatnya. Tapi mahalnya mana? Kedudukannya. Mahalnya sebelumnya. Betul enggak? Kan asalnya ini. Ata Musa Rabbahu. Paham kan? Paham asalnya? Asalnya di depan. Kemudian diakhirkan apanya? Lapatnya. Paham ini? Darurat itu kalau memang tidak ada. Ya, lapatnya diakhirkan secara lapat dan kedudukan. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa kembalinya domir itu ada berapa? Empat. Kembali kepada sebelumnya, lapat dan rutbah. Kedudukannya di depannya, sebelumnya. Dan lapatnya sebelumnya. Ittifaq boleh. Paham gak? Kembali kepada sebelumnya. Hah? Lapatnya tidak rutbahnya. Kedudukannya sebenarnya dia di belakang. Paham gak ini? Tapi karena lapatnya sudah di depan, boleh kembali domir. Paham? Boleh. Yang ketiga, kembali kepada sebelumnya, mahalnya, rutbahnya, tidak lapatnya. Seperti ini. Seperti ini. Ini boleh. Yang keempat, kembali kepada setelahnya secara lapat dan secara kedudukan. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Paham saudaraku? Ini apa? Alhamdulillah. Jadi bukan darurat ini. Karena memang apa? Ini dibolehkan. Kenapa? Karena memang rutbahnya di mana? Kedudukannya? Di sebelumnya. Walaupun lapaknya sekarang di mana? Setelahnya. Ini boleh. Jelas ini? Jelas ini? Imron? Alhamdulillah. Atau perlu digambarkan itu tadi itu? Empat? Udah lewat itu penggambarannya di mana dulu? Mutamimah atau Qaidul Irob? Qaidul Irob. Iya gak? Jelas ini? Atau sudah lupa? Tidak perlu kan? Nah sebentar lagi, lihat. Wawujuban. Dan kadang wajib diakhirkan. Perhatikan Rehan. Jangan ganggu sampingnya. Ini belajar mengganggu juga orang. Lebay mentong dikeluarkan nanti. Jangan kopi-kopi saudaranya. Paham? Rehan mulai besok duduk di sini depan. Mulai besok, ya Rehan. Mulai besok wajib di depan. Tidak ada dalil wajibnya. Saya yang wajibkan. Syarat. Harus dia di depan besok. Biar media kopi saya. Iya. Tahan tuh Rehan. Depan besok. Iya. Alhamdulillah. Wawujuban. Kadang wajib. Kadang wajib. Maksudnya wajib fa'ilnya di mana? Diakhirkan. Lihat contoh. Lihat contoh. Idh wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Masya Allah. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Kenapa ini wajib? Gara-gara tadi. Yang tadi itu. Sebabnya yang tadi. Lihat ya. Kalau kita susun biasa. Susun biasa. Ya. Idh batala. Ya, Rabbuhu. Idh batala Rabbuhu. Ibrahima. Domir kembali ke mana? Kemana Ibrahim? Ibrahim lafadnya di mana? Setelahnya kan? Kedudukannya? Sebelum atau setelahnya? Setelahnya kan makulumbi, memang kedudukannya di sini. Sudah lapatnya juga di sini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kan ini yang keempat ini. Paham? Boleh atau tidak ini? Tidak. Makanya dibilang apa? Wajib di depan. Tahu kenapa wajib depan? Karena tidak boleh seperti ini. Akhirnya harus ini dihapus, di sini Rabbuhu. Kenapa? Supaya domir kembali ke depan lafadznya, walaupun kedudukannya di sini. Paham wajib? Ini sebab wajibnya. Wajib dia diakhirkan tempat pertama. Kalau dia melanggar itu, tempat kembalinya domir wajib. Jelas? Paham ini? Wadorobani Zaidun, ini wajib kedua. Wadorobani Zaidun, kalau ditanya kenapa ini wajib? Karena tidak boleh dipisahkan domir kalau bisa disambung, iya kan? Kan bisa sebenarnya begini. Doroba Zaidun, iya ya. Doroba Zaidun, iya ya, betul enggak? Kan? Dia. Doroba Zaidun, iya ya. Apa maknanya? Sama. Zaid memukul saya. Dorobani Zaidun, sama. Zaid memukul saya. Sama kan? Sama. Tapi kenapa? Tidak boleh dipisah domir bersamaan bisa disambung. Iya kan? Kecuali dalam dua masalah, yaitu sa'alnihi dan donantukahu. Jelas enggak? Jelas ini. Selainnya itu wajib disambung selama bisa disambung. Paham masalahnya ini kenapa wajib? Imron. Soleh? Iya. Wa qad yajibu. Selesai. Ini masalah lain lagi. Wa qad yajibu ta'khirul maf'uli. Kadang wajib diakhirkan maf'ulnya. Maksudnya berarti susunannya seperti biasa. Betul enggak? Susunannya sekarang kan gini asal tadi. Fi'il, fa'il, maf'ul. Tadi kan kadang boleh maf'ulnya di mana? Di depan. Tapi ada satu ketika wajib maf'ulnya diakhirkan. Artinya wajib susunannya apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Wajib. Tidak boleh dibalik-balik. Kapan? Ka seperti dorobtu Zaidan. Boleh enggak dibilang doroba Zaidan tu? Boleh enggak? Ya enggak boleh, ini dhamir mutasil. Kalau isimnya isim dhamir. Jelas? Jadi sama dengan tadi, sebenarnya bisa antum katakan tadi, kalau maf'ulnya berupa dhamir, fa'ilnya berupa dhamir, wajib fa'il di belakang. Saya ulangi. Kalau maf'ulnya berupa dhamir, fa'ilnya berupa dhamir, wajib maf'ul, fa'ilnya di mana? Di belakang. Tapi kalau dibalik, fa'ilnya berupa dhamir, maf'ulnya berupa dhamir, wajib di mana? Wajib maf'ul di mana? Diakhirkan. Paham? Paham ini? Alhamdulillah. Jelas ya? Contoh ini. Contoh. Ma ahsana Zaidan. Sama ini. Ma ahsana Zaidan. Ini dalam fi'il ta'jub. Ini dalam fi'il ta'jub. Kenapa ini wajib maf'ulnya di belakang? Karena pada fi'il ta'jub wajib ada fa'il. Wajib ada fa'il. Yang kemarin itu sudah dikatakan. Wajib ada fa'il. Tapi fa'ilnya apa kemarin? Fa'ilnya apa? Mahdhuf. Artinya yang datang setelahnya itu pasti siapa? Pasti siapa? Maf'ul. Masya Allah. Wa daraba Musa Isa. Ini juga wajib ini. Hati-hati. Apa alasannya ini? Doroba Musa Isa. Apa alasannya Musa wajib dia fa'il? Isa wajib maf'ulnya. Karena terjadi iltibas. Ini kan Musa Isa tidak tahu mana fa'il. Karena dua-duanya dhamma dan fathahnya muqaddarah. Iya kan? Iltibas. Kalau iltibas tidak boleh tukar-tukar. Tidak boleh. Wajib Musa adalah fa'il. Isa sebagai apa? Maf'ul. Tapi kalau saya bilang begini, perhatikan baik-baik. Dorobat Musa Salma. Dorobat Musa Salma. Mana fa'il? Berbedanya dengan Musa Isa. Ini ada korina, ndak iltibas. Iltibasnya ndak iltibas kenapa? Kan ada siapa? Tata, ta'ni sakina. Kalau ada tata ni sakina berarti fa'ilnya siapa? Mu'annas. Pasti siapa fa'ilnya sini? Salma. Paham? Mubar. Jadi, yang tadi ini tadi kalau samar. Kalau tidak ada kesamarannya, maka tidak apa-apa. Bebas lagi dibolak-balik failnya. Bisa tuh kadang-kadang, dorobat Salma Musa. Bisa juga, dorobat Musa Salma. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Aman? Alhamdulillah. Bihilafinoh, sama dengan ini. Ini sebenarnya sama dengan contoh saya tadi. Berbeda dengan contoh, ardo'ati sugrol kubro. Ardo'ati sugrol kubro. Nah, ardo'at artinya menyusui. Ardo'at artinya apa? Menyusui. Kira-kira siapa yang menyusui itu dan siapa yang disusui? Siapa fa'ilnya, pelakunya yang menyusui? Hah? Al-Kubro. Yang disusui? Bisa dibalik? Hah? Hah? Bisa gak dibalik? Hah? Bisa. Jadi anak kecil menyusui orang besar. Bisa? Hah? Lamanya pasti yang menyusui. Siapa fa'ilnya sini? Kubro. Paham gini? Iya kan? Iya. Paham gak ini atau tidak? Hah? Iya. Kalau gak mau contoh itu yang tadi. Dorobat Musa Salma. Nah, kalau gak mau menyusui. Iya, lain saja. Jelas tentu. Alhamdulillah. Wa qada yataqaddam 'alal 'amil. Masya Allah. Kadang ini maf'ul ya. Masya Allah, ini pembahasan maf'ul. Makanya nanti itu ketika datang bab maf'ulum bi, sisa pendek saja. Karena dibahas di sini. Qada yataqaddam, kadang dia, siapa dia? Maf'ul, bukan fa'il. Kadang dia mendahului 'amil. Kadang maf'ulum bi mendahului siapa? 'Amil. Tahu 'amil? Hah? Apa 'amilnya? Fi'ilnya. Kalau fa'il kan sudah lewat. Tidak boleh mendahului fi'il. Ya. Ini maf'ul. Jawazan. Bisa jawazan. Iya. Nah contoh. Farikon hada. Kan boleh. Hada farikon. Paham kan? Boleh-boleh saja. Wawujuban. Tapi kadang wajib. Beliau contohkan. Ayyamma tada'u. Kenapa wajib ini? Yaitu kalau isim, kalau maf'ulnya berupa isim istifham. Kalau maf'ulnya berupa apa? Isim istifham. Ya kan? Karena istifham apa? Laha sotrul kalam. Dia memiliki hak di awal kalimat. Jelas? Selesai. Wa idza kanal fi'lu ni'ma wa bi'sa fal fa'il. Masalah lain ini ya. Wa idza kanal fi'lu ni'ma wa au bi'sa fal fa'ilu imma mu'arrafun bi al jinsiyah nah ni'mal abdu aw mudafun lima hiya fihi nah wala ni'ma darul muttaqina aw dhamirun mustatirun mufassarun bi tamyizin mutabiqin lil mahsusi nah bi salidzalimina badala. Ini khusus fa'ilnya ni'ma dan bi'sa. Ini pembahasan terakhir. Ini pembahasan apa? Terakhir. Khusus fa'ilnya ni'ma dan bisa. Kata beliau, kalau fi'ilnya ni'ma dan bisa, maka fa'ilnya beberapa bentuk. Pertama, kadang dia mu'arrab bi al-jinsiyah. Kadang dia dimakrifahkan dengan al-jinsiyah, maksudnya fa'ilnya ada al-nya. Nah, contoh, ni'mal abdu. Gampang kan? Bisa. Wa au mudaf lima fihi lima hiya fi atau diidopakan lima terhadap apa yang hiya dia dia ini kembali ke mana al apa yang dia maksudnya al fihi ada padanya dia diidopakan kepada apa yang beral jadi tadi itu dia beral atau dia diidopakan kepada apa yang beral itu maksudnya. Itu maksudnya. Contoh-contoh wala ni'ma darul muttaqina. Lihat, daru beral atau tidak? Tidak. Tapi dia diidopakan kepada siapa? Yang beral. Boleh bentuk kedua. Bentuk ketiga au dhamirun mustatirun. Kadang dia diidopakan kepada dhamir mustatir. Enggak. Kadang dia fa'ilnya. Fa'il. Idopakan kepada fa'il. au domiru maksudnya alfa fa'ilnya atopnya ke mu'arraf. Dan atau berupa domir fa'ilnya atau fa'ilnya berupa domir mustatir. Mufassarun domir mustatir ini ditafsirkan masalahnya harus ada kembalinya sebenarnya. Tapi ini kan tidak ada kembalinya. Maka kadang dia fa'ilnya berupa domir mustatir. Mufassar, apa yang disembunyikan? Mufassar dijelaskan bitamyizin oleh tamyiz mutabikin yang sesuai dengan al-maksus yang dikhususkan. Dijelaskan domirnya itu oleh tamyiz yang sesuai dengan yang dikhususkan. Contoh, bi'salid dholimina badalah. Badalah tamyiz irobnya. Lidholimina majrur dengan bi. Dengan apa? Li. Paham? Mana fa'ilnya? Itu pertanyaan kita. Paham? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Cuman kalau ditanya, apa takdirnya? Tergantung badalnya. Karena badal itu mufassar. Sekarang badalnya mufrad, mutsanna atau jamak? Paham? Dia mufrad. Berarti fa'ilnya ini apa? Huwa. Paham teman-teman? Paham ini? Ini agak sulit sedikit. Salman? Ini contoh, Masya Allah. Karena datang seperti itu dalam bahasa Arab. Intinya kan ni'ma bi'isa fi'il. Paham? Dia butuh apa? Fa'il. Kalau fa'ilnya berupa al isim dohir, jelas. Atau kata yang disandarkan kepada yang al, jelas. Paham gak ini? Sekarang kadang fa'ilnya berupa domir mustatir. Ini masalah. Domir mustatir. Kalau dia domir mustatir, apa yang disembunyikan? Paham kan? Apa yang disembunyikan? Jelas ini. Maka yang disembunyikan itu tergantung apa? Badal setelahnya. Karena setelah ada nikmah dan bisa, biasanya ada badal. Paham? Misalnya dikatakan, nikmah, ya, dikatakan situ nikmah, terus apa tadi? Nikmah li. Oh, bisa. Iya. Atau kadang bisa nikmah lah. Kita contohkan lain. Nikmah ya li misalnya. Li apa? Nikmah li tujar. Kita katakan begitu. Zaidan. Iya. Paham ini? Nikmat bagi para pedagang Zaidan. Zaidan apa irobnya? Hah? Badal. Paham gak ini? Litujar jar majrur. Tentunya muta'alik bi nikmat. Paham gini? Sekarang nikmat kan fi'il. Butuh siapa? Fa'il. Paham? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Apa yang mustatir? Perhatikan ini, badalnya. Yang mustatir itu diterangkan oleh badal. Paham? Karena di sini Zaid, berarti di sini yang mustatir. Yang mustatir apa? Hah? Huwa. Paham Salman? Ini namanya mufassirnya. Tahu mufassir? Yang menjelaskan apa yang disembunyikan di nikmat. Anwar? Paham antum? Imron, intinya begini, kadang fa'ilnya nikmah berupa domir. Itu pertama, dah? Domir, inti dia harus ada fa'ilnya. Bisa dohir jelas, dah? Dohirnya bisa beral atau disandarkan kepada yang beral. Tapi kadang berupa apa? Domir. Masalahnya dia kadang berupa domir, tidak ada apa-apa sebelumnya. Langsung orang bilang, nikmah, bisa, tidak ada sebelumnya. Kalau ada sebelumnya, selesai masalah. Pasti domir ini tergantung sebelumnya. Masalahnya dia langsung datang begitu, tanpa ada apa-apa sebelumnya. Nih, nikmah litujar Zaidan. Zaidan, kalau seandainya dibaca Zaidun, selesai masalah. Karena dia adalah fa'il. Masalahnya ini dia baca Zaidan. Paham? Berarti nikmah butuh cari fa'il. Paham? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Nah, apa yang dimustatirkan? Diterangkan oleh badal. Sama dengan itu tadi, bisa lidzalimina badala. Paham? Bisa butuh apa? Fa'il. Itu dulu pertama. Karena dia fi'il. Li abdolimin jar majrur muta'alik bi bi'sa. Iya. Badalan. Apa irobnya? Tamyiz. Gimana fa'ilnya? Kita katakan fa'ilnya domir. Mustatir. Apa yang disatirkan? Huwa atau hiya? Huwa atau hiya? Tergantung. Itu badalnya mu'annas atau mudakar. Paham? Kalau mu'annas dibilang hiya. Kalau mudakar huwa. Itu namanya mufassir. Paham ini Anwar? Salman? Sudah Salman? Belum Salman? Imran? Masa? Yakin? Soleh? Ini kata beliau terakhirnya. Syarah. Al-fi'lu wal-fa'ilu kal-kalimatil wahidah. Fi'il dan fa'il seperti satu kata, satu kalimat. Fahakuma ayat tasila. Maka kalau sudah seperti satu, berarti haknya harus apa? Bersambung. Fi'il, ada fi'il, cari fa'il. Kan sudah seperti sepasangan itu. Berarti seharusnya fi'il, fa'il. Paham ini? Haknya seperti itu. Ya, haknya seperti itu. Wahakul maf'ul ayatia ba'dahuma. Haknya maf'ul datang langsung setelah keduanya. Fi'il, fa'il, baru apa? Maf'ul. Itu haknya. Qala Allah Ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wawarita Sulaimanu Dauda. Lihat itu. Wawarita Sulaimanu Dauda. Pas susunannya, itu haknya itu. Wa qadaya ta'akkur al-fa'il ari maf'ul, wadhalika ala kismaini ja'izun wa wajibun. Kadang diakhirkan fa'il dari maf'ulnya, demikian itu terbagi dua, yaitu ada yang boleh dan ada yang wajib. Falja'izu kaqawlihi Ta'ala, maka yang boleh seperti firman Allah Ta'ala, walaqada ja'ala fir'aunan nuduru. Ada pertanyaan saya di sini. Ala mudaf. Fir'auna mudafun ilai. Alamajarnya fathah. Kan dia ismul ladhi lain, sorry. Ala. Kenapa mansub Ismail? Apa? Maf'ulun bi. Mubar. Coba mubar habis waktu. Maf'ulun bi. Terakhir sedikit. Dirjah. Iskotil khotbi. Kenapa bukan maf'ulun bi? Santa. Jal fi'il lazim saudaraku mubar. Ismail. Fi'il lazim artinya kalau fi'il lazim butuh maf'ul. Tidak akan mungkin Ismail sampai hari kiamat. Tahan Ismail. Tidak butuh. Akhirnya kalau ada yang mansub berarti itu iskotil COVID. Ada huruf jernya itu dijatuhkan. Sama dengan antum katakan. Dakhaltul baita. Dakhaltul masjidah. Asalnya dakhaltu. Fil masjidi. Dijatuhkan pejennya. Sama ini. Walakoda ja'a ala. Ala fir'aunan nuduru. Telah datang kepada keluarga Fir'aun. Peringatan. Paham Ismail? Paham saudara? Atau tidak terima? Mubar? Betul gitu? Atau tidak? Terima jantung ini? Tidak. Terpaksa. Tidak ji. Memang begitu kajiannya saudara. Tidak bisa keras itu. Paham Mubar? Begitu memang. Harus begitu. Ikut kaidah. Kita harus ikut kaidah. Jelas ya? Jelas. Itu Masya Allah. Karena masalahnya iskotil khofit ini jarang orang. Memang selalu kita lupakan. Masalah yang disinggung dalam ilmu bahasa hanya sekedar lewat saja. Hanya sekedar lewat. Tidak ada bab khususnya. Tidak ada bab khususnya. Waqali syair dan berkata penyair, ja'al khilafata awkanat lahu qadarat kama ata rabbahu Musa ala qadari. Syair kita bait yang kedua. Kama ata rabbahu Musa ala qadari. Boleh dibilang apa? Kama ata Musa rabbahu. Jelas? Falau kila fil kalam, seandainya dikatakan dalam kalimat itu, ja'an nuduru ala fir'auna lakana ja'iza, itu boleh. Wakadhalika lau kila, demikian pula kalau seandainya dikatakan, kama ata Musa rabbahu, boleh. Wadhalika li'ana domir hina idin, demikian itu karena domir ketika itu, yakunu a'idan, jadi kembali alam mutaqaddimin lafdhan warutbah. Kalau ke depan kan? Berarti domir kembali kepada apa? Yang di depan lafaz dan kedudukannya. Boleh? Ya tentunya boleh. Ya, wadzalika huwal aslu fi audi domir. Demikian itu adalah asal kembalinya domir. Asal kembalinya domir kembali kepada yang di depan lafaz dan kedudukannya. Paham ini? Alhamdulillah cukup dulu. Masih banyak ke waktu? Hah? Oh, iya. Alhamdulillah. Insyaallah besok lagi. Iya. Syahid untuk